بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita yaitu terkait dengan fiqh zakah. Telah lalu telah kita ketahui terkait dengan zakatul fitr, yaitu hukumnya, kemudian syarat-syaratnya, berapa kadar yang harus dikeluarkan dari zakatul fitr, dan waktu dikeluarkannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Mustahikun az-zakah. Orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan innamas sadaqat lil fuqara. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan innama. Maka innama di sini adalah adatu hasrin wa qasr. Digunakan untuk membatasi. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah mengatakan apa? Sodaqoh atau zakat itu diberikan kepada golongan yang akan dijelaskan sebentar lagi. Ini loh orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, innamas sodaqat lil fuqara. Ya, yang pertama disebutkan di sini adalah fuqara. Fuqara ini jamak dari kata fagir. Ya, jamak dari kata fagir. Yang maknanya itu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ya, maka yang demikian ini disebut fakir, jamaknya fuqara. Ya. Baik itu berupa makanan dia tidak bisa memenuhi, baik itu berupa pakaian atau bahkan tempat tinggal pun dia juga tidak bisa memenuhi, maka yang seperti ini disebut fuqara. Ini yang pertama yang Allah sebutkan yang paling aham, terpenting. Ya, tidaklah Allah dahulukan kecuali menunjukkan al-fuqara adalah orang yang paling berhak yang pertama kali untuk menerima zakat. Ya. Wal masakin. Kemudian yang kedua adalah masakin, ini jamak dari kata miskin. Ya. Kalau fuqara tadi tidak bisa dia, bisa dikatakan secara sempurna dia kurang dari setengah kebutuhannya. Ya, kalau miskin, orang-orang miskin dia mempunyai sedikit daripada kebutuhannya. Ya, contoh misalnya dia membutuhkan dalam setiap bulannya 1 juta. Ya. 1 juta. Namun yang dia miliki adalah 500.000. Ya. Dia mempunyai setengah daripada kebutuhannya. Kalau fakir tadi setengah, tidak sampai setengah, ya. Bahkan hampir tidak ada sama sekali. Ya. Maka ini miskin. Ini dua golongan yang berada di depan sebagai orang-orang yang berhak menerima az-zakah. Yang kemudian fuqara dan masakin menjadi orang-orang yang berhak menerima zakatul fitr. Zakatul fitr. Jelaskan oleh para ulama tidak ada jenis yang ketiga untuk zakatul fitr. Fuqara dan masakin saja yang berhak menerimanya. Mereka diberikan zakat sebesar sebagian ulama membatasi selama satu tahun kebutuhannya diberikan, ya, diberikan selama satu tahun kebutuhannya. Bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama diberikan sehingga menjadi orang-orang fakir dan miskin tadi jadi orang yang cukup, ya, jadi orang yang cukup. Maka tidak ada batasan. Boleh kita berikan dari zakat kita semua, kita berikan kepada satu orang, boleh, ya. Dilihat maslahatnya. Dan tidak ada pembatasan secara khusus. Yang penting diberikan untuk mencukupkan hidupnya. Bahkan dijelaskan di dalam beberapa kitab, diberikan kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya selama satu tahun. Ya, selama satu tahun. Ini dua jenis. Yang pertama, wal'amilina 'alaiha. Yang ketiga adalah al-'amilun, ya, orang-orang yang bekerja untuk zakat. Orang-orang yang bekerja untuk zakat, al-'amilina 'alaiha. Al-'amilin jamak dari kata 'amil, yang hukum asalnya mereka ini adalah yang diutus oleh awliya'il umur, oleh pemimpin, untuk membawa zakat, untuk membagikannya, ya. Maka imam, seorang pemimpin, memberikan zakat kepadanya sekedar untuk perjalanannya, walaupun dia adalah orang yang cukup, ya. Walaupun dia adalah orang yang cukup karena dia sudah bekerja untuknya dan seterusnya, terkecuali jika dia memang dibayar untuk itu, ya. Ketika dia dibayar untuk itu, maka dikembalikan kepada golongan yang lain, apakah dia termasuk fuqara atau miskin atau tidak. Ketika termasuk, maka dia berhak. Ketika tidak, maka dia tidak diberikan zakat, ya. Nah, ini yang perlu diberikan tanbih terkait dengan al-amilina 'alaiha. Ini bukan sekedar organisasi-organisasi yang bergerak di bidang zakat saja yang dimaksud, bahkan bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan, lembaga yang resmi diatur oleh awliya'il umur di dalam hal zakat, di dalam bidang zakat. Ya, ini yang dimaksud. Adapun di zaman sekarang amat sangat banyak di sana ada badan amil zakat ini itu, ya, dari ormas-ormas masing-masing mempunyai, maka yang demikian ini tidak termasuk, wallahu a'lam. Namun yang menjadi patokan adalah mereka-mereka yang diutus oleh pemimpin untuk mengatur urusan zakat, ya, untuk mengatur urusan zakat. Berbeda al-amilina 'alaiha dengan wakil. Ada wakil, wakil kita mewakilkan saja, ya, siapa saja, tidak harus yang diutus oleh imam, ya, boleh, boleh-boleh saja, Namun yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah yang diatur oleh pemimpin di dalam mengatur urusan zakat. Kemudian Allah menyatakan di sini selanjutnya, wal mu'allafati qulubuhum. Ya, al mu'allafah qulubuhum. Al mu'allafah qulubuhum ini adalah jenis yang sampai hari ini pun juga masih tetap kita dianjurkan untuk memberikan zakat kepada jenis ini, golongan ini, ya. Kita memberikan zakat untuk melunakkan hati mereka, ya. Jika mereka adalah orang-orang kafir, diberikan labas, ya. Walaupun mereka adalah orang-orang kafir, atau orang yang baru masuk Islam untuk mengokohkan keislamannya, ya. Atau jenis yang lain untuk mereka agar lebih memudahkan urusan kita, untuk menolong perkara-perkara kita, tentunya yang sifatnya syar'i dan yang semisalnya. Dan ya, termasuk al-mu'allafati qulubuhum, agar mereka tidak mengganggu kita, ya. Agar mereka tidak mengganggu kita. Maka yang semisal ini diberikan zakat, ya, diberikan zakat. Seperti siapa? Seperti premanisme misalnya di beberapa tempat, yang mereka notabene-nya mengganggu, maka diberikan dengan uang zakat tadi, ya. Dengan harapan apa? Hati mereka semakin lunak kepada kita setidaknya, ya. Atau orang yang baru masuk Islam sehingga mereka lebih yakin terhadap Islam, oh, ternyata Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada perdamaian, keselamatan dan seterusnya, ya. Maka diberikan kepada golongan-golongan ini zakat, ya. Kemudian selanjutnya qala wa fir riqab, ya. Riqab ini jamak dari raqabah. Dimaksud dengan raqabah adalah hamba sahaya, budak yang dia beragama Islam, atau budak wanita, budak laki-laki maupun budak wanita, ya. Maka diberikan kepada mereka zakat untuk membebaskan mereka dari perbudakan, ya. Untuk membebaskan mereka dari perbudakan atau mukatab. Ya, mukatab telah lalu adalah yang punya perjanjian dengan tuannya. Setelah sekian lama mereka bekerja, mereka dibebaskan, ya, dibebaskan dari perbudakan. Maka diberikan zakatnya untuk menyempurnakan itu. Kemudian di antara yang berhak untuk menerima zakat, Allah menyatakan di sini wal gharimina, yaitu orang-orang yang disebut dengan gharim, ya. Al gharimin jamak dari kata gharim, yang artinya adalah orang yang mempunyai hutang, ya. Orang yang mempunyai hutang, walaupun nampaknya mereka adalah orang-orang yang cukup, ya. Jadi kita tidak bisa memandang seseorang dari zahirnya, ya. Terkadang qadarullah dia terlilit hutang karena kebutuhannya, akhirnya dia mencari pinjaman untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Maka yang seperti ini adalah termasuk yang berhak untuk menerima zakat, ya. Diberikan zakat sekedar untuk menutupi hutangnya, untuk menutupi hutang orang tersebut, ya. Namun hutangnya tadi yang bukan karena maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah ada hutang maksiat? Ada, ya berhutang untuk bermaksiat. Ada ya, hutang yang sifatnya mubah yang diperbolehkan, atau dia berhutang untuk mengislahkan antara dua manusia atau dua golongan, dua kelompok ya, untuk mengislahkan antara mereka. La syak ini adalah perkara yang fadil, perkara yang mulia. Maka diberikan kepada orang tersebut zakat ya. Diberikan kepada orang tersebut zakat. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan wa fi sabilillah, di antara yang berhak untuk menerima zakat adalah mereka-mereka yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum asalnya adalah mereka-mereka yang berperang di jalan Allah ya, berjihad fi sabilillah, orang yang berperang membela agama Allah sehingga nampak agama Allah sebagai agama yang paling tinggi, kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Namun masuk pada ayat ini atau potongan ayat ini, fi sabilillah, mereka-mereka yang berjihad, berjuang dengan hujjati wal burhan, berjuang dengan ilmu, mereka para penuntut ilmu, talabatul ilm, para du'at ila Allah azza wa jal, maka mereka dakhiluna fi hadhihi al ayah, mereka berada pada ayat ini. Artinya termasuk orang yang juga berhak mendapatkan zakat ya, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun diperinci oleh para ulama, mereka yang berperang di jalan Allah yang sifatnya apakah mereka mendapatkan gaji atau tidak, yang sifatnya mereka mendapatkan gaji dari pemimpin ya, seperti tentara atau yang semisalnya, maka yang seperti ini tidak diberikan zakat ya, tidak diberikan zakat hukum asalnya. Namun orang yang bertatawu, yang sifatnya dia melakukannya bukan karena bayaran yang dia dapat, bukan karena bayaran yang dia dapat ya, maka itulah yang berhak. Adapun yang memang dibayar untuk itu oleh pemimpin, maka hukum asalnya tidak diberikan zakat, terkecuali ya, terkecuali dari apa yang mereka dapat amat sangat kurang ya, amat sangat kurang, maka mereka ketika demikian keadaannya bisa diberikan zakat. Begitu juga para penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu yang berjuang dengan ilmunya, mereka juga berhak. Bahkan para ulama juga memasukkan orang-orang yang menunaikan ibadah haji ya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dengan dua syarat termasuk fi sabilillah. Yang pertama, dia memang betul-betul butuh ya, fakir. Yang kedua, hajinya itu adalah haji Islam ya. Ya, hajinya adalah haji Islam, artinya haji yang wajib ya, karena seseorang ketika sudah melakukan haji maka sudah gugur kewajiban baginya ya, telah gugur kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji ya. Maka syaratnya dua itu tadi dijelaskan oleh para ulama, untuk mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji yang diberikan zakat. Baik. Qala wa ibn as-sabil. Ya, di antara golongan selanjutnya yang berhak untuk menerima zakat adalah ibnu sabil, yaitu musafir, orang yang melakukan perjalanan ya, apalagi mereka terhenti di tengah jalan, kehabisan beban, kehabisan bekalnya, ya, maka mereka berhak untuk menerima zakat sehingga lebih memudahkan dirinya untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke negeri asalnya, ke daerah asalnya, ya. Ini adalah beberapa jenis yang memang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang terdepan di antara mereka adalah fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin. Kemudian sebaliknya, ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, ya. Orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, siapa mereka? Mereka adalah aghnia, orang-orang yang cukup, ya. Hukum asalnya tidak berhak mereka untuk menerima zakat, yaitu orang-orang yang mempunyai lebih dari kebutuhannya, lebih dari kebutuhannya. Begitu juga al-aqwiya, orang yang kuat, ya. Orang yang kuat, aghnia, aqwiya, mereka adalah satu kesatuan. Artinya ketika orang cukup, tentunya mereka kuat dari sisi materinya, ya, dari sisi materinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan la hadza fiha li ghaniyin. Tidak ada bagian bagi orang yang cukup untuk zakat, wala li qawiyin, begitu juga untuk orang yang kuat, wala muktasab, begitu juga orang yang memang bekerja, dia ghani, dia qawi, dia muktasab, dia mempunyai pekerjaan, ya. Maka yang demikian ini tidak diberikan az-zakah, ya. Tidak diberikan az-zakah. Kemudian yang kedua, di antara yang tidak berhak untuk kita berikan zakat adalah, bahkan tidak boleh, ya, sebaliknya wajib bagi kita untuk memberikan mereka nafkah. Siapa mereka? Yaitu anak ke bawah dan orang tua ke atas, ya. Anak ke bawah, anak, cucu dan seterusnya, ya. Orang tua ke atas yaitu bapak, ibu, kemudian kakek, nenek dan seterusnya, yaitu bapaknya lagi, bapaknya lagi dan seterusnya. Nah, maka mereka ini adalah yang memang wajib kita berikan nafkah, ya. Nah, kita jadikan kaidah penting di dalam jenis-jenis yang berhak dan tidak menerima zakat, yaitu kullu man tajibu nafaqatu la yajuzu i'ta'u zakat 'alaih, ya. Setiap yang wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepadanya, maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan uang zakat kepada mereka, dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya, ala kulli hal, itu anak, istri dan seterusnya, ya. Kemudian di antara yang tidak berhak untuk kita berikan zakat kepada mereka adalah orang-orang kafir yang tidak termasuk dalam orang-orang yang kita harapkan untuk hatinya lembut, untuk hatinya lebih menerima kita. Karena hukum asalnya mereka tidak diberikan zakat, ya. Dan di antara maqasid, maksud, ya, syariat daripada zakat adalah mencukupkan para fuqara dari kalangan kaum muslimin dan bukan orang-orang kafir, ya. Kemudian di antara hikmahnya mendatangkan muhabbah, mendatangkan kecintaan kepada mereka, Bagaimana ketika kita berikan kepada orang-orang kafir yang tidak kita harapkan, yang tidak kita harapkan dari mereka apapun, maka tidak diperbolehkan. Demikian orang-orang kafir. Kemudian yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika berbicara tentang zakat, innaha la tahillu li ali Muhammadin, innama hiya ausakhun nas, innama hiya ausakhun nas. Tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad. Kenapa? Karena zakat tersebut adalah kotoran yang dimiliki oleh manusia, disucikan dengan zakat tersebut. Maka ihtiraman lahum, ya, ahlu sunnah wal jamaah meyakini kita menghormati ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan kita tidak memberikan zakat kita kepada mereka. Ya. Adapun hadiah diperbolehkan. Hadiah diperbolehkan. Adapun zakat, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Mereka adalah ada yang menyatakan Bani Hashim secara umum, Bani Muttalib, ya. Para ulama menjelaskan ahlu baitin Nabi SAW itu adalah keluarga Ali, ya, keluarga Ja'far, keluarga Ali, keluarga Abbas, ya, dan seterusnya dari ahlu bait an-nabi alaihi salatu wassalam, keluarga Aqil, dan istri-istri Nabi SAW juga termasuk, ya. Istri-istri Nabi SAW juga termasuk yang tidak dihalalkan bagi mereka as-sadaqat, ya. Oh, sebagian ulama ada yang membolehkan, ya. Sebagian mereka ada yang membolehkan ketika memang betul-betul termasuk fuqara, ya. Berdasarkan keumuman firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara, ya. Sebagian ulama berpendapat ketika mereka adalah fuqara, maka mereka butuh. Namun asah maksudnya ahlu baitin Nabi SAW yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Begitu juga termasuk yang tidak diperbolehkan kita memberikan kepada bekas-bekas budak Nabi SAW. Ya. Inna sadaqat, kata Rasulullah, la tahillu lana wa inna mawaliyal qawmin anfusihim. Dan bekas-bekas budak itu bagian daripada mereka. Bekas budak daripada Nabi alaihi salatu wassalam adalah bagian daripada Nabi. Ya, bagian daripada Nabi. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk memberikan zakat kepada mereka. Begitu juga kepada hamba, ya. Kepada budak tidak dibayarkan zakat kepada budak. Kenapa? Karena harta yang dimiliki budak adalah milik tuannya. Yang dimiliki budak adalah yang dia adalah milik tuannya, terkecuali ingin dibebaskan. Wa fir riqab tadi. Riqab yaitu kita ingin membebaskan budak tersebut, kita berikan uang zakat kita untuk membebaskannya dari perbudakan. Maka yang demikian boleh. Adapun sekedar kita memberikan zakat kepada budak tersebut, maka nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang dimiliki adalah milik tuannya. Milik tuannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika والقادر عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.